بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر الأحبة في الله saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang sangat besar di saat dipertemukan dengan saudara-saudara seiman, semanhaj, seakidah di sebuah tempat yang terbaik di muka bumi, salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, dan dipertemukan dalam sebuah amal ketaatan yang sangat besar, yang sangat agung, yaitu di majlis taqarrub ila Allah Azza wa Jal, majlis ta'ah, majlis talabul ilm, majlis at-tanasuh wa tadhakur. Ini adalah nikmat yang sangat berharga bagi seorang muslim di saat dia bertemu dengan saudaranya lalu menebar salam, bertemu dengan saudaranya saling sapa, bertemu dengan saudaranya saling bertanya tentang kondisi keluarga. Ini semuanya adalah bagian dari ukhuwah imaniyah dan ukhuwah al-islamiyah yang baru saja kita mendengarnya barakallahu fikum dari ustaz kita Abu Abdullah Abdurrahman Mubarak hafizahullahu taala. Nikmat yang patut kita syukuri kepada sang pemberi yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kita tidak melupakan upaya dan usaha siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terwujud dan terlaksana. Tentu saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada saudara kita dan ustaz kita Al-Fadhil Abu Abdullah Abdurrahman Mubarak termasuk menjadi penyebab terwujudnya al-khair ini, kebaikan ini, dan segenap asatidah yang ada di Kerawang, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, terlalu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita dapatkan, dan kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya nikmat tersebut, sekaligus tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla itu karena banyaknya. Namun kita sebagai seorang muslim dan yang telah dianugerahkan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan berhenti di hadapan ketidakmampuannya kita menghitung nikmat Allah. Tetapi kita harus berupaya dan berusaha untuk kemudian mencari tahu dan mengklasifikasikan dari nikmat-nikmat-nikmat yang sangat banyak, manakah yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling tinggi di dalam hidup, sehingga di saat kita menjumpai dan menemukannya, kita tahu bahwa kita harus menjaganya, kita harus melindunginya, kita harus mempertahankannya, jangan sampai dicabut kembali oleh yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apakah itu? Yaitu nikmat yang karenanya kita bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam agama ini. Yaitu nikmat yang dengannya kita bertemu dengan generasi pertama umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian generasi keberikutnya, kemudian generasi keberikutnya. Nikmat apakah itu? Itulah nikmat hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk berjalan di atas jalannya yang lurus. Inilah yang mempertemukan kita ma'asyiral muslimin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di saat kita mengetahui bahwa ini yang paling berharga dan paling mahal, maka sebagaimana nikmat-nikmat yang lain, suatu saat, suatu ketika, pada waktu tertentu, akan bisa nikmat ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nikmat kesehatan, sebagaimana nikmat harta benda, nikmat istri, nikmat anak, atau segala yang terkait dengan nikmat-nikmat duniawi, kemungkinan akan bisa diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi nikmat berubah menjadi sebuah nikmah, nikmat tapi berubah menjadi sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kapan? Kapan barakallahu fi? Nikmat itu akan berubah, nikmat itu akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semuanya sebagai sebuah isyarat bahwa kitalah yang menjadi dalang pertama kali sebuah nikmat berubah menjadi nikmah. Qala Allah Azza wa Jalla, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah Allah azza wa jalla tidak akan pernah menukar sebuah nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Demikian Allah azza wa jalla tidak akan pernah mengganti, tidak akan pernah menukar, tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang diberikannya kepada suatu kaum sampai kaum itulah yang berbuat, yang melakukan perubahan terhadap nikmat itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu barakallahu fikum, kita harus tahu bahwa dengan apakah nikmat itu akan hilang dan dengan apakah sebuah nikmat itu akan terjaga dan terpelihara. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa tidak ada amalan yang akan bisa menjaga dan melanggengkan nikmat pada seseorang daripada ketaatan kepada Allah. Tidak ada, barakallahu fikum, amalan dan usaha untuk melindungi dan menjaga nikmat itu daripada ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Dan sebaliknya, tidak ada yang paling tertinggi dan tercepat tercabutnya nikmat dari seseorang manusia daripada bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada, barakallahu fikum, yang cepat dengannya tercabut nikmat dan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla daripada perbuatan dosa yang kita lakukan. Hafizani wa hafizakumullah. Maka di saat kita ingin menjaga nikmat itu dengan ketaatan, kita butuh keistiqomahan dan kita butuh pula teman yang akan menguatkan dan membantu kita. Demikian juga kaitannya di saat kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita terjatuh di dalam sebab yang menyebabkan nikmat itu dicabut olehnya, kita kembali untuk bisa bertaubat dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Disinilah harga tinggi nilai sebuah teman atau seorang teman yang akan mengingatkan dan menegur kita, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Demikian halnya dengan nikmat hidayah, nikmat yang paling besar di dalam hidup, yang paling berharga. Maka di sana akan ada peluang juga untuk diambil dan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah engkau memberikan petunjuk kepadanya, meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bila nikmat yang satu ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan ada lagi dari manusia ini yang akan bisa menyentuh lubuk hati dan gendang telinga yang paling dalam dengan ayat-ayat atau hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berguna itu semua, barakallahu fikum. Kalau hidayah itu dicabut dan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwa tercabutnya nikmat hidayah ini merupakan sebuah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala di saat kita itu sudah tidak lagi memuliakan nikmat tersebut, sudah tidak lagi menjaga dan melindunginya, sudah tidak lagi menganggap bahwa nikmat ini yang paling mahal dan paling tertinggi, kita menganggap ada dari nikmat-nikmat Allah ini yang melebihi nikmat hidayah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Disimpangkan dan dipalingkan hati seseorang dari hidayah itu merupakan sebuah hukuman terhadap penyimpangan sebelumnya, barakallahu fikum. Loh, dia kan berada di atas sunnah, teman kita, dia guru kita. Iya. Anda bisa menilainya cuma dari lisan. Anda cuma bisa menilainya dari perbuatan sehari-hari. Tapi yang menilai batinnya hanya Allah Azza wa Jalla. Dia yang akan memberikan penilaian. Mungkin dia berbuat kepada kita karena ingin sesuatu dari kita, karena ingin harta kita, karena ingin kebaikan kita, karena ingin barakallahu fikum kemuliaan kita, atau dunia yang dilirik. Maka di saat kemudian Allah Azza wa Jalla ingin menyelamatkan engkau yang punya jiwa ketulusan dan keikhlasan, Allah turunkan ujian untuk membongkar apa yang ada di dalam lubuk hati, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di saat nikmat hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, jangan heran kalau orangnya akan melakukan keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Jangan heran kalau dia akan mengingkari apa yang dulu dia telah ajarkan, apa yang dulu dia telah bimbingkan, apa yang dulu dia telah ilmui, dan sebaliknya dia menjadikan ilmu apa yang dulu dia telah ingkari. Keanehan di saat nikmat hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, sungguh sangat mengerikan dan menakutkan. Maka oleh karena itu, ada dua hal pesan Nabi alaihi salatu wassalam untuk kemudian kita dengannya menjaga nikmat ini, barakallahu fikum. Yang pertama, kita harus waspada selalu akan munculnya syurur, kejelekan-kejelekan dari diri kita sendiri, barakallahu fikum. Kita harus selalu waspada, karena semuanya ini mungkin akan terjadi dalam perjalanan kita, rahimani wa rahimakumullah, munculnya niat-niat, tujuan-tujuan, kemauan-kemauan, keinginan-keinginan syarr yang jelek di dalam hidup ini. Wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kita harus selalu waspada. Maka tidak ada menumbuhkan kewaspadaan selalu di dalam hidup atas kejahatan diri-diri kita yang mungkin akan mencuat, mungkin akan muncul, mungkin akan tampil dan terlahir, kecuali dengan semangat belajar agama Allah Azza wa Jal, lalu kemudian mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Satu, barakallahu fikum. Yang kedua, yang sangat membahayakan atau yang akan menjaga dengannya nikmat yang nikmat hidayah yang kita dapatkan, yaitu selalu waspada dari bahaya dosa yang kita lakukan dan perbuat. Takut dari kesalahan yang kita lakukan dan perbuat dimanapun kita melakukan kesalahan. Jika kita seorang diri terjatuh di dalam kemaksiatan, kita harus takut. Jangan merasa aman karena tidak dilihat oleh orang lain. Kita tutup segera dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mungkin istri kita tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu, atau mungkin mad'u-mad'u kita atau teman-teman kita tidak tahu, tetapi ini adalah dosa sangat berbahaya dan membahayakan nikmat yang paling mahal ini. Barakallahu fikum. Segera untuk kemudian kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perbuatan dosa itu akan berdampak terhadap pertahanan dan bertahannya nikmat yang sangat besar di dalam hidup ini, yaitu nikmat hidayah. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal kita. Kita harus berlindung. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka setelah kita mengetahui bahwa tidak ada nikmat yang paling besar di dalam hidup kecuali nikmat yang dengannya kita bertemu dengan Rasul alaihissalatu wassalam, dengannya kita bertemu dengan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in di dalam agama ini, di dalam pengamalannya dan di dalam pemahamannya. Tadi sudah kita sebutkan, harus kita jaga dan harus kita lindungi. Kalau ternyata kehormatan kita dituntut untuk melindungi nikmat ini, kita harus lepaskan. Barakallahu fikum. Untuk menjaga dan melindunginya. Kok iya? Iya. Karena tidak ada seorang pun yang berniat untuk ingin baik, jadi baik di dalam hidup, kecuali dia akan mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh para nabi dan rasul. Celaan, cercaan, perlawanan, permusuhan, tudingan-tudingan, tuduhan, sampai mungkin pesakitan. Barakallahu fikum. Itu adalah konsekuensi di saat kita berada mengikuti jalannya para nabi dan rasul, dan mengikuti jalannya para pendahulu kita yang soleh. Oleh karena itu, tadi sudah kita isyaratkan kekuatan ilmu dan kekuatan amal, inilah yang akan terus menjaga, melindungi dan memeliharanya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, dengan atau atas nikmat yang besar ini, barakallahu fikum, kita ingin mencoba berbenah dengannya dan untuk selalu melakukan koreksian dan mendidik diri kita sendiri. Pertama, karena kita ini adalah manusia yang memang sempurna, tetapi banyak membawa aib-aib dan kekurangan. Sehingga malapetaka dan mara bahaya terkait dengan nikmat yang paling tinggi itu akan bisa terjadi. Aib-aib kita akan mencuat, lalu kemudian berada di permukaan, dan kita mencoba untuk melindungi diri padahal itu adalah aibnya kita. Kita berupaya untuk memberikan pembelaan, kita lupa kalau di situ ada nikmat yang lebih tinggi harganya dari diri kita sendiri. Maka dikalau seseorang mengintip dirinya sendiri melalui corong Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan menjumpai banyak hal barakallahu fikum di dalam hidupnya. Apa yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, bahwa manusia ini tercipta dari organ-organ tubuh yang sangat indah sekali. Sampai-sampai keindahannya diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk cinta kasihnya orang-orang yang beriman kepada Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Bagaimana itu? Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Cinta kasihnya, sayangnya orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu jasad. Berarti organ-organ tubuh yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sungguh sangat-sangat indah barakallahu fikum. Digambarkan dengan cinta kasih sayang orang-orang yang beriman kepada Allah. Tangan siap membantu kaki yang sakit. Siap membantu tangan ini mengambilkan obat, membukakan obat, kemudian barakallahu fikum meletakkan obat di kaki yang sakit. Demikian juga mata di saat kemudian barakallahu fikum kaki yang sakit meneteskan airnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lisan juga demikian ikut mengatakan atuh. Kerjasama yang sangat-sangat barakallahu fikum. Memang diberikan keindahan oleh Allah Azza wa Jalla dari pembentukan atau penciptaan organ-organ tubuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perlu kita ingat, di antara organ-organ tubuh manusia, di situ ada alat vital yang sangat vital sekali. Alat atau anggota yang sangat vital, sangat penting kedudukannya. Bahkan dia menjadi amir, pemimpin terhadap seluruh jasad kita. Sehingga organ-organ yang lain, itu adalah bagaikan junud tentara, abid para budak-budak yang siap untuk diperintah, yang siap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan tersebut. Di antara organ, organ yang kita miliki, ada yang menjadi amir dan pemimpinnya. Disinilah letak hidayah yang kita sebutkan. Inilah yang akan menampung hidayah. Barakallahu fikum. Sehingga di saat organ ini menampung hidayah, maka organ-organ yang lain akan terbimbing, terbentuk, terbina, terarahkan dengan hidayah yang sudah ditampung oleh organ tersebut. Barakallahu fikum. Tapi, kalau ternyata organ yang sangat vital ini lalu kemudian dicabut darinya hidayah, maka tidak ada yang akan datang kecuali kejahatan, kecuali keburukan, kecuali keinginan-keinginan yang jelek dan buruk. Maka dia akan siap mengirimkan kepada semua bala tentaranya mata, telinga, lisan, kaki, semua organ tubuh akan mendapatkan perintah sesuai dengan kejelekan dan kejahatan organ tubuh yang kita sebutkan tadi. Mana dia? Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa pada jasad ini ada sekerat daging, segumpal darah. Jikalau baik, akan menentukan kebaikan seluruh organ tubuh. Dan bila rusak, akan menentukan kerusakan seluruh organ tubuh kita. Itulah al-qalb, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu jantung. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita sudah mengerti hal ini, bahwa ini adalah organ yang sangat vital dalam kehidupan kita, berarti lisan itu adalah mu'abbir, sebagai pengungkap apa yang ada di dalam kalbu. Rahimani wa rahimakumullah. Dia yang akan mengungkapkan, dia yang akan mengeluarkan, dia yang akan mengumumkan, dia yang akan menyampaikan segala apa yang ada di dalam sekerat daging itu. Kalau baik, akan keluar kalimat yang baik. Kalau rusak sekerat daging itu, maka akan keluar kalimat-kalimat yang jelek, kotor, yang najis, yang busuk, dan seterusnya. Tergantung dari barakallahu fikum sekerat daging tersebut. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa sekerat daging itu pada diri manusia bagaikan sebuah benteng. Bagaikan sebuah benteng. Asy-syaitan sebagai musuh di dalam hidup pertama kali tentunya, berusaha untuk kemudian menguasai, memasuki benteng itu, lalu ingin berbuat, menguasai benteng itu, dan ingin memimpinnya. Barakallahu fikum. Beliau kemudian menggambarkan, seseorang tidak akan pernah bisa untuk melindungi bentengnya, kecuali dia harus tahu pintu-pintu benteng tersebut. Dia tidak akan bisa memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap benteng tadi, kecuali di saat dia mengetahui pintu-pintu benteng tersebut. Karena lawan tidak akan pernah mau masuk dengan menembus temboknya benteng. Berat. Maka tidak ada kecuali mencari kelemahan pintu. Pintu-pintu benteng. Dia harus tahu. Ini adalah sasaran musuh untuk diserang. Kalaupun masuk, di situ ada pintu untuk kemudian bisa menyelamatkan diri darinya. Kita tidak akan bisa memberikan perlindungan terhadap benteng itu, kecuali di saat kita mengerti pintu-pintu benteng itu. Beliau kemudian menyebutkan, barakallahu fikum, maka pintu-pintu benteng yang harus diketahui oleh siapapun yang ingin melindungi hatinya, pintu-pintu masuk syaitan, bisikan-bisikan jelek dan buruk itu, kata beliau, adalah sifatul insan. Sifat-sifat yang ada pada manusia itu, barakallahu fikum, ini adalah pintu-pintu benteng. Dan sifat-sifat manusia itu sangat banyak, yang darinya akan masuk setan merobrak-abrik dan merusak benteng tersebut. Tadi satu sudah disinggung oleh Ustadzuna al-Fadhil, yaitu al-kibru, kesombongan yang ada pada diri seseorang itu akan bisa menjadi bumerang dan senjata makan tuan terhadap yang memilikinya. Dan ini merupakan pintu yang darinya akan masuk syayatin. Barakallahu fikum. Maka bibit-bibit kesombongan, bibit-bibit keangkuhan pada diri kita, harus kita berupaya untuk kemudian mematikannya, menekannya, agar jangan sampai tumbuh, apalagi kalau sampai berkembang. Rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau ini dimasuki, akan nampak pada diri orangnya adalah yamna'uhu, akan melarang dia untuk mau tunduk dan mau patuh. Tidak akan pernah orang-orang angkuh dan sombong untuk mau tunduk dan patuh. Barakallahu fikum. Jangan ada orang yang lebih dari dirinya. Jangan ada orang yang kemudian mengingatkan dia, menasihati dia, membimbing dia, siapapun. Kalau seseorang itu sudah memiliki sifat sombong. Tadi sudah disinggung dan dijelaskan. Barakallahu fikum. Maka ini adalah pintu yang sangat-sangat berbahaya. Darinya akan masuk setan. Kalau kita tidak selalu waspada, akan kejahatan pada diri kita akan terlahir. Dan kita tidak selalu waspada, kemungkinan kejelekan amal dan pekerjaan kita akan tidak pernah kita tutup dengan taubat. Inilah yang akan menambah subur dan mengembangkan tadi bibit-bibit kesombongan yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Sekali lagi, tadi sudah kita isyaratkan bahwa kita tidak akan pernah bisa untuk kemudian menekan agar jangan sampai tumbuh sifat sombong yang ada pada diri kita, kecuali dengan kekuatan ilmu dan kekuatan amal soleh kita. Barakallahu fikum. Yang kedua, termasuk dari pintu yang sangat membahayakan benteng apabila terbuka, yang membahayakan hati sehingga bisa berubah dengan cepat, yaitu al-hasadu. Barakallahu fikum. Sifat hasad yang ada pada diri seseorang. Bagaimana sifat hasad ini? Sifat hasad itu yamna'uhu an qabulin nasihati wa badliha. Sifat hasad yang ada pada diri seseorang akan mencegah dia untuk mau menerima nasihat dan mau menebar nasihat. Tidak mau. Tidak bisa engkau akan menasihati orang yang memiliki sifat hasad ini. Barakallahu fikum. Engkau tidak akan mampu. Sampai kemudian dia mencabut sifat hasad yang ada pada dirinya. Dia akan melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang dia hasadi. Tidak boleh sama. Walaupun mungkin yang dihasadi itu adalah bersamanya kebenaran, pokoknya harus beda. Mungkin yang dihasadi ini adalah berangkat bersama seorang alim, ulama, jahbaz, mu'tabar, min kibar ulama. Dia ingin tampil beda. Jangan sama. Sungguh sangat bahaya sifat hasad. Barakallahu fikum. Yang menyebabkan dia akan menolak nasihat dari siapapun datangnya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Sifat hasad yang ada pada diri seseorang akan mencegah dia untuk mau menerima nasihat. Barakallahu fikum. Yang kedua, akan mencegah dia untuk kemudian menebar nasihat. Apalagi kepada sasaran yang dituju, gak pernah akan mau mengingatkan kalaupun temannya itu salah. Tetapi dijadikan sebagai alat untuk merendahkan, menghinakannya, mencerca dan mencelanya. Yang penting hina, rendah orang yang dihasadi. Barakallahu fikum. Sungguh amat sangat mengerikan. Ini adalah sebuah bibit yang ada setiap saat muncul pada diri kita sendiri. Kita tidak boleh memungkiri itu semua. Maka kita harus menanamkan sebuah kejujuran bahwa kita tidak menutup kemungkinan akan menjadi orang sombong atau menjadi orang yang punya hasad. Barakallahu fikum. Untuk menjadikan kita selalu waspada atas kejahatan diri-diri kita. Dan selalu waspada akan bahaya besar kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, termasuk dari sifat adalah al-ghadabu, ketersinggungan, cepat marah, emosional bawaannya. Barakallahu fikum. Ini adalah sifat yang setiap saat bisa muncul. Kalau sudah emosional, marah itu muncul pada diri seseorang, yamna'uhu, akan mencegah dia dari sifat adil. Tidak akan pernah berbuat adil orang yang melampiaskan emosional marahnya. Mesti keluar jalur. Mungkin dia ingin membalas sesuatu, tapi karena didasari bukan karena ingin melaksanakan firman Allah, jaza ganjaran kejelekan itu sepertinya karena sudah didahului oleh sifat emosional marah, dia mesti akan melampaui batas. Dia tidak pernah akan berbuat adil. Barakallahu fikum. Kita bisa belajar dari diri kita sendiri. Atau seorang wanita belajar dari dirinya sendiri. Ketika ada sesuatu gesekan bersama suaminya, berat untuk dia bisa berbuat adil. Padahal sekali suaminya mungkin menurut dia menyinggung perasaannya, tetapi hancur lebur kebaikan. Barakallahu fikum. Karena ghadab, sifat emosional, akan bisa menghalangi seseorang untuk berbuat adil. Bagaimana? Jika lo sombong, ada. Sifat hasad juga ada. Sifat emosional juga ada. Berarti pada orang ini telah berdiri tegak pilar-pilar kekufuran. Barakallahu fikum. Yang menyebabkan seseorang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, kita harus pertama kali berusaha untuk mengistiqomahkan sekerat daging ini. Segumpal daging ini. Barakallahu fikum. Sekerat daging ini punya amalan-amalan besar yang akan menentukan amalan-amalan lahiriah. Kalau kita ditanya, keikhlasan merupakan dasar diterimanya amal. Di mana keikhlasan? Kita akan menjawab, keikhlasan itu ada di dalam qalb. Tawakal. Seseorang disuruh bekerja, berusaha menghilangkan dari dirinya, melenyapkan dari dirinya sifat-sifat malas. Ingat, engkau tidak akan pernah bisa menentukan hasil di belakang. Mau jadi merugi atau mau menjadi orang yang beruntung selalu, tidak pernah akan punya kemampuan. Karena yang punya ketentuan dan yang akan menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita menjalankan sebuah upaya dan usaha, di sana harus disertai amalan organ tubuh kita, rancangan-rancangan akal kita. Jangan sampai kosong dari amalan hati, yaitu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal adalah amalan al-qalb. Juga dalam perjalanan hidup memikul amanat atau nikmat yang besar ini, juga kita mencari penghidupan kita dengan memikul amanat yang besar. Warna-warni kehidupan kita pasti akan menjumpainya, dan kita akan mendapatkannya, dan akan menyentuh kehidupan kita, baik atau jelek, atau menyenangkan atau menyakitkan. Semuanya itu akan mungkin terjadi, barakallahu fikum. Maka jikalau seseorang mendapatkan sebuah kesenangan dan kegembiraan, dia bisa tampil untuk menjadi orang yang pandai berterima kasih. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kalau dia menjumpai dan menemukan yang tidak pernah dia harapkan, tidak pernah dia inginkan, maka dia tampil menjadi orang yang bersabar. Sabar adalah amalan kalbu kita. Demikian juga di saat kita meminta bantuan kepada teman, di saat kita mengadukan proposal misalkan, di saat kita menulis surat ke kedua orang tua kita, minta bantuan atau minta uluran tangannya, apakah duit atau doa dan yang semisalnya, sesuatu yang dibolehkan. Namun, kemana qalb ini mengarah? Kemana dia? Kalau sekiranya hati itu menggantungkan kepada yang dimintai, kesalahan besar di dalam mewujudkan amalan hati, barakallahu fikum. Maka kita tetap selalu menggantungkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Meletakkan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua, bapak kita, om kita, saudara kita, teman-teman kita, semuanya itu adalah asbab, sebab-sebab. Tetap yang punya keputusan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seseorang muslim dan muslimah telah mampu meluruskan amalan besar sekerat daging ini, fa insya Allah, fa abshir, bergembiralah. Kelurusan organ-organ tubuh yang lain, termasuk di dalamnya lisan, akan manut, akan nurut, akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh sekerat daging itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'. Lisan butuh ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan itu adalah amalan hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka di saat kita sudah mengharapkan atau ingin mengharapkan di dalam hidup keistiqomahan, agar hidayah itu selalu berada dengan kita, maka amalan hati ini yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga. Kenapa, barakallahu fikum? Karena sedikit saja menyimpang, lalu kita tidak benahi, kita terus biarkan los amalannya. Contoh, kemarin subhanallah kita melihat bagaimana ketulusan dan keikhlasan dia membantu kita, menolong kita, membimbing kita, mengajarkan kita. Ternyata di perjalanan waktu, yang namanya kita kan cepat berubah. Dengan teman bisa berubah, dengan lingkungan bisa berubah, dengan teman berhubungan, semuanya akan bisa merubah diri kita. Barakallahu fikum. Berubah kemudian niatnya. Tergerus niatan keikhlasannya. Sudah mulai compang-camping. Barakallahu fikum. Dia tidak menyadari. Tetap dia melakukan seperti yang kita lakukan. Maka jikalau ada rahasia-rahasia-rahasia yang disembunyikan, kejelekan yang dia tutup-tutupi, rahasia yang tidak boleh orang mengetahuinya. Diam-diam berhubungan dengan fulan. Fulan itu dulu ditahdir olehnya, diperingatkan olehnya. Tapi karena yang fulan itu adalah orang yang maaf-maaf, ya punya harta benda, ya suka membantu dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kan sudah mulai tergerus keikhlasan. Dulu dia memperjuangkan agama Allah sampai dia ingatkan, sampai bahkan diperingatkan, ditahdir. Barakallahu fikum. Sekarang mulai diam-diam. Kita tidak tahu hubungannya. Barakallahu fikum. Bergembiralah, wahai orang-orang yang tulus dan ikhlas. Dengarkan apa yang diucapkan oleh seorang sahabat, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, ma asarra ahadun sariratan illa abdaha Allah. Tiadalah seseorang menutup-nutupi sebuah rahasia, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, kecuali Allah Azza wa Jalla abdaha, Allah akan memunculkannya, Allah Azza wa Jalla akan menampilkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawanya ke permukaan. Lewat mana? Min safahati wajhihi, dari raut mukanya. Wa falatati lisanihi, dan goyangan lidahnya. Nanti, oh ya, kok begini ya, kok terus muncul keanehan-keanehan keluar dari lisannya. Barakallahu fikum. Bertemu dengan kita raut mukanya enggak sama, tapi bertemu dengan itu raut mukanya semeringah, ya Allah, senangnya terasa. Subhanallah, sebuah perubahan. Rahimani wa rahimakumullah. Allah nampakkan. Barakallahu fikum. Karena dakwah ini memang mendidik kita untuk bersikap jujur. Dakwah ini mendidik kita untuk selalu tulus dan ikhlas. Ketika ternodai, kita mencoba untuk kemudian mengembalikannya kembali. Mengembalikannya kembali. Barakallahu fikum. Agar jangan sampai kemudian menjadikan kita terlena, tidak tahu, kemudian lalai, sehingga bisa diingatkan dan dinasihati. Barakallahu fikum. Orang tampil menjadi orang yang beringas, marah, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui ini semua, barakallahu fik, bahwa hidayah sebagai nikmat yang paling mahal itu akan ditampung oleh sekerat daging, dan sekerat daging ini merupakan amir, pemimpin seluruh jasad. Maka keberikutnya kita tahu, setelah kita mendapatkan gambaran ini, maka di antara organ tubuh yang kedua, yang vitalnya di bawah vital yang pertama, yaitu al-qalb, yaitu al-lisan. Barakallahu fikum. Lisan, lidah tidak bertulang. Benar ya? Ada tulang lidah? Tidak ada. Pernah dicoba lihat? Hah? Pernah? Pernah makan lidahnya sapi? Ada tulang? Tidak ada. Barakallahu fikum. Coba antum bedakan dengan organ yang punya tulang. Ketika mau mukul tangan ini, bisa terem karena ada tulang. Bisa direm. Tapi kalau lidah sudah mulai bergoyang, sulit untuk bisa terem, barakallahu fikum. Berat untuk direm. Apalagi kalau misalkan orang yang kurang akalnya wanita marah, sudah. Antum harus banyak-banyak sabar. Ya kebal telingalah mendengarkannya. Oh, kalimat. Sedikit kita ngomong, dia bisa membalas dengan satu buku. Satu kitab. Wah, sana sini sudah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, karena persoalannya ini berat juga dan besar, Nabi alaihi salatu wassalam mengaitkannya dengan sebuah keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari kiamat. Seperti di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, muttafaqun alaih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia harus mampu memanfaatkan lisannya. Dia harus mampu memanfaatkan lisannya, barakallahu fikum. Bagaimana cara memanfaatkannya? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, dua cara memanfaatkan lisan tersebut. Pertama, dia berucap yang baik, dan yang kedua, dia diam. Berucap yang baik dan dia diam, barakallahu fikum. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang sangat besar. Ternyata nikmat hidayah ini benar-benar mendidik kita untuk kemudian bisa mendidik goyangan lidah ini, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidayah ini adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal mendatangkan takut kepada Allah Azza wa Jal. Rasa takut akan bisa menjadi rem cakram terhadap gerak-gerik lidah, barakallahu fikum. Buktinya Pak Ustaz, saya sering terjatuh dengan lisan, terus saya istighfar. Hah, itu dia. Anda sudah punya rem. Ketika terjatuh dengan lisan, lalu kemudian kembali beristighfar dengannya, maka itu adalah, barakallahu fikum, penghapus apa yang telah digoyangkannya dengan digoyangkan keberikutnya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan demikian jalan keluar terhadap gerak-gerik dan amal lisan kita. Tapi perlu kita ingat, sudah kita sampaikan di depan, bahwa apapun yang keluar dari lisan itu merupakan takdir, pengungkapan apa yang ada di dalam al-qalb. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, wa a'zamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarihi al-lisanu. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, perkara yang sangat besar untuk diperhatikan kelurusannya setelah hati. Diperhatikan kelurusannya setelah hati dari organ-organ tubuh kita adalah al-lisanu, yaitu lidah. Apa kata beliau? Fa innahu turjumanul qalbi wal mu'abbiru anhu. Karena lisan itu adalah penerjemah apa yang ada di dalam hati. Ya Allah, kok ustaz itu senang mencela, mencerca, merendahkan, menghinakan. Sabar. Anda harus tahu bahwa lisan itu adalah organ dari organ-organ tubuh yang dia miliki. Di sana ada yang menjadi inti sarinya, yaitu pada sekerat daging, barakallahu fikum. Hasad ada padanya, sombong ada di dalamnya, riya ada di dalamnya. Semuanya ada di dalam sekerat daging itu. Kalau ini sudah mengirim kerusakannya, semua organ tubuhnya akan siap untuk melaksanakan perintah. Lisan akan keluar kata-kata celaan, cercaan, penghinaan, perendahan. Habis, tangannya siap untuk menulis. Barakallahu fikum, mengirim ke seluruh dunia. Celaan dan cercaan itu semuanya adalah ungkapan yang ada di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Sehingga tadi kita sebutkan, tiba-tiba kok heran melihatnya, dia sampai sedemikian rupa mencela dan mencerca, masuk dalam barisan para pencela-pencela, para pencerca-pencerca. Oh nah, kita tahu apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-arwahu apa? Junudum mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan sebuah pasukan. Kalau cocok, bertemu. Kalau tidak, berpisah. Kok temannya orang-orang begitu? Ya, begitulah. Al-arwahu junudum mujannadah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kalau kita menjumpai, menemukan, kemarin ada orang yang tawadu, ada orang yang merendah diri penampilannya, tapi berubah menjadi orang yang suka mencela, mencerca, merendahkan, menghabis. Sudah, barakallahu fikum, saudaranya tidak punya nilai di hadapannya. Ketahuilah bahwa tulisan dengan tangannya, cercaan melalui lisannya, itu adalah ungkapan apa yang ada di dalam al-qalbu. Ungkapan, barakallahu fikum, apa yang ada pada sekerat daging. Memang pantas heran, kenapa? Karena kita tidak tahu apa sih amalan yang ada di dalam hati itu. Tiba-tiba muncul. Pantas kita heran, barakallahu fikum. Tapi di saat kita kembali kepada ilmu agama, kita tahu bahwa ini semua merupakan, barakallahu fikum, ungkapan apa yang ada di dalam hatinya. Saya ajak rahimani wa rahimakumullah mengambil sebuah pelajaran penting terhadap fitnah yang sedang menimpa kita, yaitu fitnah sa'faqah terhadap pimpinannya dan pencetusnya. Asy-Syaikh Rabi rahim hafizahullahu taala mengatakan, kuntu uhibbuhu, saya dulu mencintai dia. Mencintai siapa yang dimaksud? Hah? Mencintai Dr. Muhammad bin Hadi. Lah, kita saja yang ada di Indonesia ini, saya yakin dengan nasihat wejangan-wejangan beliau, merasakan kecintaan beliau yang sangat dalam terhadap salafiyin. Bagaimana lagi kalau dia berjuang bersama-sama di kota Madinah, barakallahu fikum. Kuntu uhibbuhu. Dulu saya mencintainya. Anda kapan sih kenal sama dia? Sama Muhammad ibn Hadi doktor. Kapan Anda kenal? Kapan Anda tahu dia? Kapan Anda duduk bertemu dengannya? Lalu menganggap seolah-olah Anda adalah cinta kepadanya. Cinta haknya dia. Cinta ingin memberikan pembelaan. Ya, aku. Dengarkan. Ucapan dzakal imamu mengatakan, kuntu uhibbu. Ini masih di awal-awal. Saya mencintai dia. Akan tetapi al-an taghayyara. Tapi sekarang dia sudah berubah. Bagaimana bentuk perubahannya? Zalama ikhwanahu. Telah berbuat zalim kepada saudara-saudaranya. Maksudnya dari masyayikh termasuk murid-muridnya, dia telah berbuat zalim. Barakallahu fikum. Kezaliman yang dikeluarkan yaitu melalui lisan, kata-kata, hukuman-hukuman yang tidak pantas. Barakallahu fikum. Kalaupun benar dia melakukan kesalahan murid-muridnya, tidak pantas untuk dikatakan soal fikah, karena mereka adalah para doktor, para ini. Tapi keluar kalimat dengan penuh kezaliman. Barakallahu fikum. Zalama ikhwanahu. Melalui lisan. Sampai kemudian terjatuh di dalam qalb. Menuduh seseorang. Melakukan. Barakallahu fikum. Hubungan gelap. Rahimani wa rahimakumullah. Di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bagaimana sebelumnya. Kita tahu bagaimana pujian. Barakallahu fikum. Ulama terhadapnya. Tapi namanya perubahan itu akan bisa dan mungkin terjadi pada siapapun juga. Barakallahu fikum. Anda mau mengatakan bahwa dia Anda cinta padanya. Zakal imamu. Lebih cinta kepada dia dan lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Kenapa kita mengatakan lillah? Buktinya bisa dia salah. Dia tidak kemudian karena mungkin satu kabilah lalu mencintai tetap membelanya. Enggak. Sebagai sebuah pembuktikan biiznillah dia cinta karena Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tampil seolah-olah mencintai Dr. Muhammad. Terus kita mengatakan dia adalah mazlum, orang terzalimi. Kok dibalik semuanya itu? Barakallahu fikum. Sudah mengaku dusta Anda mengatakan cinta. Mana bukti cintanya engkau? Tidak membuktikan. Dia salah Anda ikuti juga. Itu bukan cinta. Yang dimaksud cinta karena Allah Azza wa Jal. Anda mengatakan dia punya dalil. Ini ya akhi. Kapan Anda sudah baca dalilnya? Dari mana Anda tahu? Kapan dalil-dalil itu sampai kepada Anda? Siapa yang memahamkan Anda kalau itu adalah dalil? Wadzakal imamu sudah mengkaji, sudah mendalaminya. Anda tidak percaya. Tapi ini saya bawa segenap ikhwani. Perubahan itu mendasar dari mana? Barakallahu fikum. Sampai kemudian terjatuh dalam kezaliman. Kezaliman rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita mengetahuinya, dengarkan ucapan Al-Syeikh Ubaid hafizahullahu ta'ala. Setelah beliau memperingatkan, beliau kemudian memberikan catatan yang sangat berharga. Ubtuliya bihubbiz za'amah. Dia ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cinta az-za'amah. Cinta kepemimpinan. Ingat. Cinta az-za'amah. Barakallahu fikum. Cinta pamor. Cinta ingin menjadi orang yang di atas. Ini sangat-sangat berbahaya. Tahu kita barakallahu fikum. Bahwa munculnya celaan. Munculnya cercaan. Karena memang los dan lepas. Apa yang ada pada sekerat daging. Setelah itu, coba lihat. Di negeri kita ini, siapa yang bergabung bersama dia? Siapa yang ikut bersama dia? Masuk dalam barisannya. Kita tahu sendiri, barakallahu fikum. Ini pelajaran yang sangat berharga. Bahwa ternyata sekerat daging itu harus kita didik dan bina. Karena ini yang akan menjadi asas dan dasar. Barakallahu fikum seluruh organ-organ tubuh kita. Termasuk goyangan lidah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu dari majlis ini. Saya mengingatkan diri saya sendiri. Karena kita semuanya mu'arraf. kita semuanya akan berhadapan dengan ujian-ujian-ujian itu. Sekarang kita lulus. Berarti kelulusan ini merupakan buah apa yang sudah kita lakukan. Sebagaimana di ujian yang telah lewat, fitnah Al-Ma'bari, fitnah sebelumnya Yahya Al-Hajuri, lulus barakallahu fikum, kelulusan itu adalah buah sesungguhnya. Natijah yang kita ambil, yang kita petik nilai dari apa yang sudah kita lakukan dan sudah kita kerjakan. Barakallahu fikum. Maka kalau sekarang kita lulus, maka pegang sebab-sebab kelulusan ini. Bagaimana kelulusan itu? Karena kita berilmu dan kita berupaya untuk mengamalkan ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita berilmu, tambah ilmu, tapi kita tidak mengamalkannya, inilah yang menyebabkan kita terjatuh di dalam sebuah fitnah. Contoh misalkan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya, kalau kalian tidak mengetahui, ini sebuah ilmu. Tapi kita enggak mau bertanya, ketika fitnah itu turun, wah, kita jadikan diri kita ini mampu dengan media sosial mengkaji ini, itu, Anda sudah menyelisih. Anda tidak mengamalkan ilmu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya. Siapa yang dimaksud ahlinya di sini? Adalah pertama kali terdepan yang disebut dengan warasatul anbiya, para pewaris-pewaris nabi, yang disebutkan juga oleh Nabi alaihi salatu wasalam, al-barakatu ma'a akabirikum. Kalau ini ilmu kita tidak amalkan, mara bahaya yang akan terjadi. La ya akhi, ana berat untuk bisa berhubungan bersama ulama, warasatul anbiya, akabir ulama. Oh, di sana ada teman, di sana ada ustaz yang membawa engkau kepada bimbingan-bimbingan mereka. Ini adalah pengamalan dari ayat yang mengatakan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lam. Ini salah satu contoh barakallahu fikum. Maka di saat kita lulus dan mendapatkan buah, di saat ujian itu turun, kelulusan ini adalah buah dari apa yang telah kita lakukan di dalam hidup. Maka oleh karena itu, tidak akan berhenti ujian itu turun. Akan terus, terus dan terus. Maka belajar dari kelulusan kita sekarang ini, untuk kemudian menjadi modal kelulusan di masa-masa yang akan datang. Organ-organ tubuh ini akan bisa menjauhkan kita dari kebenaran di saat kita tidak lagi memperhatikan sekerat daging barakallahu fikum yang padanya amalan-amalan besar. Kesimpulannya bahwa tidak ada yang pertama kali kita harus waspadai akan terjadi perubahan, lalu tidak ada yang harus kita hirasah, memberikan penjagaan yang ketat daripada sekerat daging, yaitu al-qalb, hati. Dan yang kedua, yang harus kita jaga ketat lagi, yaitu al-lisanu. Maka tidak ada untuk menjaganya kecuali berilmu dan beramal. Tambah ilmu akan bertambah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, yaitu yang menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan niat kita di saat belajar. Ikhlaskan niat kita di saat kita mengamalkan ilmu dimanapun kita berada. Barakallahu fikum. Maka di saat kita mengikhlaskan niat ketika berilmu, belajar ilmu, dan ketika mengamalkan ilmu, semoga ini akan menjadi barakallahu fikum penjaga terhadap ilmu, menjadi ilmu yang nafi', berguna dan bermanfaat, amal menjadi amal yang soleh. Kalau sudah kita buktikan dan wujudkan, maka kata Imam Ibnul Qayyim, seseorang tidak akan pernah bahagia, seseorang tidak akan pernah sempurna kecuali dia menggenggam dua kekuatan. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Inilah yang dimiliki oleh para pendahulu kita yang soleh. Semoga Allah Azza wa Jalla pada sisa-sisa umur kita ini diberikan istiqamah pada jalan yang dia telah berikan kepada para pendahulu kita yang soleh. Hidayah untuk berjalan di atas jalannya yang lurus. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan dan membantu kita untuk selalu ikhlas di dalam ucapan dan di dalam amalan dan dalam gerak-gerik hati dan gerak-gerik lahiriah kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan astaghfirullah datang dari diri dan syayatin. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.